ันหมักมาบางคนอยู่กับมันทีละหัน Perbuatan perbuatan yang tidak berhubungan dengan zaman. Tolong dilengkapi aulia. Cara bahasa, cara istilahnya sudah. Apa makna al-labdu lughatan? Akmal. Labdu apa? Yang terucap. Rian termana? Ya, melempar. Ya, artinya melempar dan yang dimaksudkan adalah ini adalah masdar di makna maf'ul. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ikhlas kala hadiahlah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, ada tambahan tentang makna al-kalam lughatan. Kalam lughatan adalah ma yahsulu bisababi fa'idah atau ma tahsulu bisababi fa'idah. Adalah segala sesuatu yang memahamkan. Kalam segala bahasa maknanya dan segala sesuatu yang memahamkan, baik berupa lafaz atau tulisan atau isyarat. Itu keterangan di Tuhfatul Saniyah Taraf Jurumiyah. Segala sesuatu yang memahamkan, baik berupa lafaz, tulisan ataupun isyarat. Kemudian makna al-kalimah itu, al-kalimah secara bahasa maknanya adalah kalam. Maknanya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Maknanya dari jumlah mufidat untuk istimah penggunaan bahasanya. Oleh karena itu kita dapatkan dalam hadis yang mengatakan kalimat, maka maknanya adalah jumlah mufidat. Maka makna kalimat secara bahasa adalah jumlah mufidat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin di kitab di Al-Ubudiyah. Kemudian kita masuk bab yang khususnya adalah babul i'rab wal bina'. Al-i'rab atau makna i'rab lughatan. Kalau makna istilah nahwunya ada di situ. Secara bahasa i'rab maknanya adalah ibana, menjelaskan. Kata-kata abana yubinu mubin, ibana. Hamzah ta alif non tak makutok. Bisa maknanya ibana, bisa maknanya tahsin, memperbaiki, dan bisa maknanya adalah at-tahyir, mengubah. Demikian dikatakan di Sarah Mutamimah Jurumiyah, Sarah Kehjaniyah. Adapun maknanya secara istilah, tahyiru awamirul kalimi ikhtilatul awamiri adzakhilati alaiha lafzan au taqdiran. I'rab adalah perubahan harokat huruf terakhir al-kalimi dari kalimat. Diiktilaf al-awamil karena terdapatnya perbedaan amil. Ada filasi alaiha yang masuk padanya, yang menemuinya. Lafzan atau taksirah. Baik perubahan tersebut perubahan lambat ataupun perubahan tersebut takdiran dikira-kirakan. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya i'rab itu ada i'rab lafzi dan ada i'rab takdiri. I'rab perubahan itu bisa lafzi, bisa takdiri. Lafzi perubahannya nampak, terdapat perubahan harokat. Ana rajul, ra'ai itu rajulan. Rajulan jadi rajulan, maka perubahannya perubahan lafaz. Dan ada i'rab takdiri. Secara lafaz tidak nampak perubahan, tetapi perubahannya itu muqaddar. Perubahannya muqaddar. Ja'a Musa. Ja'a Musa. Musa fa'ilun maf'ulun bi dhammatin muqaddarah. Musa adalah sebetulnya fa'il maf'ul dengan dhammah, dhammahnya dhammah muqaddar. Bi dhammatin muqaddarah. Dengan domah yang ditakdir dan tak kelihatan, namun dianggap ada. Ada domah. Domah itu muqaddaratin alal alif al-lazimah. Domah muqaddar pada alif lazimah. Karena setelah sin dalam Musa adalah disebut alif lazimah. Itu alif yang ada pada isim maqsur. Maka i'rab takdir kita dapatkan untuk isim maksur, kemudian isim mangkus, dan pada isim yang bersambung dengan ya mutakallim. Yang bersambung dengan ya mutakallim. Misalnya hadza kitabi. Kitabi ini dia khobar, khobar mubtada maf'ul bi dhammatin muqaddarah. Ya maf'ul bi dhammah muqaddarah. Maka i'rab takdir kita dapatkan dalam isim mangkus, dari isim maqsur, isim mangkus, dan isim yang bersambung dengan ya mutakallim. Kitabi, bukuku, nahli, sandalku, sauti, airku. Maka nanti i'rabnya mesti takdir. Namun nanti kenapa takdir, kenapa tidak dimunculkan? Maka para ulama nahwu mengatakan kalau untuk isim maksur takdiri karena lita'agur, karena tidak memungkinkan. Memang alif dan jim itu tidak bisa menerima otak. Sedangkan untuk isim mangkus, kenapa dia takdiri? Sebab ulama nahwu seperti takalif, takal karena berat, atau istiqal karena berat. Dan untuk yang sama dengan yang mutakalif, kenapa dia mengkodar mutakalifnya? Karena istiqalul mahal bil haqqatil munasibati. Ya, ihram takdir kita dapatkan dalam isim maksur semacam ja'a Musa. Ja'a Musa, Musa fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi. Man'at min dhuhuriha, yang mencegah nampaknya dhamma. Man'at min dhuhuriha at-ta'addu. Dikatakan asta'adu. Ja'a al-qadhi. Ja'a al-qadhi. Maka kita i'rab dengan al-qadhi fa'ilun marfu'un bi dhammatin mubaddaratin 'alal ya'i. 'Alal ya'i, kalau isim mangkus itu ya. Kalau isim maksur itu alif. Al-ya'i mana'a min duhuriha as-saqal. Mana'a min duhuriha as-saqal, berat. Bin sa'qal lan saqal. Ja'a sahibi. Ja'a zamiri. Maka zamiri fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala ma qabla al-ya'i. 'Ala ma qabla al-ya'i mutakallimi. Mana'a min dhuhuriha ishtighal al-mahal fi al-haqqati al-munasibati. Kenapa tidak muncul, tidak menjadi lafzi jika bersambung dengan ya mutakallim? Karena istighal mahal, karena tempatnya itu sudah sibuk dengan hal-hal yang sesuai. Istighal mahal bila hal-hal kemudian dibati. Karena ya mutakalin itu menuntut kasrah. Ya mutakalin itu tuntutannya kasrah. Maka dia sibuk dengan ya mutakalin, maka mau tidak mau dia harus kasrah. Maka dikatakan istighal mahal fil haqqatil munasibati. Kemudian wa aqsamuhu arba'atu. Wa aqsamuhu dan macam-macam i'rab itu arba'atun, ada empat macam. Pertama rafa'un. Rafa'un secara bahasa maknanya tinggi. Rafa'un secara bahasa maknanya adalah tinggi. Al-ulu wal-irtifa'. Sedangkan secara istilah rafa'un adalah perubahan khusus, perubahan yang bersifat khusus dengan tanda dhammah atau yang menggantikannya. Secara bahasa maknanya uluwun wal irtifa', tinggi. Sedangkan secara istilah maknanya dalam perubahan khusus dengan tanda dhammah atau yang menggantikannya. Kemudian yang kedua adalah nasbun. Nasbun secara bahasa maknanya al-istiwa wal-istiqomah, maknanya lurus, tidak belok-belok, tegak, tegak yang lurus. Al-istiqomah atau al-istiwa. Sedangkan maknanya secara istilah adalah perubahan khusus yang tandanya fathah atau yang menggantikannya. Nasbun secara bahasa maknanya lurus. Sedangkan secara istilah maknanya adalah perubahan tertentu yang tandanya adalah fathah atau yang menggantikannya. Kemudian yang i'rab yang ketiga adalah al-khafdu. Al-khafdu secara bahasa maknanya tasaffulun. Maknanya tasaffulun. Ta sin fa lam. Ta sin fa lam. Tasaffulun. Al-khafdu itu maknanya tasabulun. Tasabulun artinya memilih bawah. Saya katakan sublan, bawah. Sedangkan secara istilah adalah perubahan khusus dengan tanda kasrah atau yang menggantikannya. Kemudian yang keempat adalah al-jazmu. Jazmu lughatan secara bahasa maknanya adalah al-qat'u atau qat'un, memotong. Secara bahasa jazm itu maknanya memotong, memutus. Sedangkan secara istilah perubahan khusus yang tandanya sukun atau yang menggantikannya. Itulah empat jenis i'rab. Rafa'un, nasbun, khafdun dan jazmun. Walil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu la jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Walil asma' dan untuk isim min dzalika, dari itu, dari empat jenis i'rab, maka untuk isim ada tiga, i'rafa, nasab dan khafat atau jar. Lantas semestinya tidak ada jazm untuk isim. Walil a'an datang untuk fi'il, dari empat jenis i'rab itu maka juga ada tiga, itu araku, anakku dan jazmu. Tidak ada khafat, tidak ada jar untuk fi'il. Maka empat jenis i'rab ini, maka dua adalah i'rab milik bersama antara isim dan fi'il, yaitu arafu dan an-nasbu. Sedangkan al-qabdu itu khusus untuk isim, dan al-jazmu adalah khusus untuk fi'il. Kemudian berikutnya adalah al-bina. Bina lughatan secara bahasa maknanya wad'u syai'in ala syai'in ala sifatin iradu biha al-hududu. Bahasa bina maknanya adalah waktu syekh ada syekh, meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Ala sifatin dalam bentuk yuqad biha, dalam bentuk yang dimaksudkan adalah atributu permanen, tidak berubah-ubah, konstan dan permanen. Dalam bahasa kita membangun, dan bina itu membangun. Apa itu membangun? Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Alas sifatnya dengan bentuk, maksudnya adalah permanen. Dalam bentuk tersebut dan dalam bentuk ini dimaksudkan itu permanen, tidak berubah-ubah. Ya, dia tersebut, tersebut permanen, tetap dan tidak berubah-ubah. Itu maknanya secara lughatan. Secara istilah, istilah nahwu, al-bina'u wal-bina'u luzumu arafil kalimi harakatan au sukunan. Al-bina' secara istilah nahwu adalah luzumu arafil kalimi, tepatnya harakat, keadaan terakhir, keadaan huruf terakhir al-kalimi dari satu kata. Harkatan pada harkat tertentu, atau sukunan atau sukun. Wa anwa'uhu arba'atun, dan macam bina itu ada empat. Dhammun, fathun, kasrun, wa sukunun. Yang pertama adalah ada yang mabni ala dhamm, mabni ala dhamm, dhamma. Contohnya haitu. Ada yang mabni ala fathi, ini dengan melihat harokat huruf terakhir, dengan melihat harokat huruf terakhir, maka ada yang mabni alal fathah. Contohnya aina, aina nunnya fathah. tapi mabni alal fathah. Ada yang mabni alal kasrah. Mabni alal kasrah. Mabninya dengan tanda kasrah. Contohnya amsi. Kemarin. Amsi selalu kasrah. Sinnya dibaca kasrah. Maka dia mengalami dina sehingga dia disebut mabni. Kemudian mabni ala sukun. Contohnya kam. Kam itu mabni ala sukun. Karena mimnya sukun. Demikian juga setiap kata yang huruf terakhirnya adalah alif yang tidak diharokati, maka kita katakan mabni ala sukun. Hada habis dal itu ada alif. Maka hada itu adalah ismul isyarah. Mabniyun ala sukun. Kenapa dia mabni ala sukun? Kan huruf terakhirnya adalah alif. Dan alif ini tidak memiliki harokat, maka kita katakan mabni ala sukun. Maka boleh jadi mabni ala sukun itu jelas-jelas sukun, kan? Misalnya itu jelas-jelas sukun. Boleh jadi nah, huruf terakhirnya itu alif dan tidak berharokat. Wal ismu dhobani, dan isim itu dua macam. Yang pertama adalah mu'rabun, isim mu'rab yang mengalami i'rab, yang mengalami perubahan. Wawal aslu, adalah hukum asal untuk isim. Mu'rab secara istilah, secara bahasa ya, yang mengalami i'rab. Secara istilah, secara bahasa, isim maf'ul dan a'rab yu'ribu i'raban, dan i'rab mananya menjadi menjelaskan. Itu kalau mau makna bahasanya, mu'rab isim maf'ul dari A'rab ayu beribu I'raban, jadi I'rab maknanya adalah ibadah, menjelaskan. Sedangkan saat istilah ma taghayyara akhiruhu bisababil awamili adzakhilati alaihi imma lafzan kazaidin wa amrin wa imma takdiran nahu Musa wal Fatah. Secara istilah mu'rab adalah ma isim taghayyara yang berubah akhiruhu harokat huruf terakhirnya disebabkan al-awami, disebabkan adanya amil. Ada filah di alihi yang masuk padanya. Imalaf dan boleh jadi lafad, boleh jadi perubahannya itu adalah perubahan secara lafad. Contohnya Zaidin dan Amrin. Wa imma takdiran, dan boleh jadi perubahannya adalah perubahan takdiri. Contohnya Musa, si Makso, wal Fata. Musa artinya pisau. Musa mana aslinya adalah pisau, pisau cukur yang tajam. Itu Musa. Wal Fata atau pemuda. Dan amil itu ada dua macam. Dan amil itu ada dua macam. Ada amil lafzi dan ada amil maknawi. ada amir lafzi semacam inna, dia amir nasab innallaha allahu, kemasukan inna dia amir lafzi menjadi innallaha, dia amir nasab ya. Minan bayti min huruf jar min, ini adalah amil, amil jar, jadi adalah amil yang amil lafzi karena berbalasat yang jelas. Ja'a Zaidun, Zaidun itu mengalami Zaidun karena amil, amilnya amil lafzi yaitu ja'a, amilnya lafzi itu ja'a. Kemudian ada amil ma'nawi, amil yang tidak ada bentuk fisiknya. Semacam mubtada, bentuk mubtada. Alkitabu mufidun. Alkitabu itu mubtada, dia marfu. Apa yang jadi sebab dia marfu? Apa amilnya? Kata para ulama nahwu, amilnya ma'nawi. Amilnya itu ma'nawi, tidak kelihatan. Apa amilnya? Mereka katakan amilnya adalah al-ibtida'. Al-ibtida', karena jadi yang di depan, karena berada di posisi depan. Maka amilnya ma'nawi, tidak kelihatan. Wa mabniyun. Yang kedua adalah isim mabni. Mabni secara bahasa isim maf'ul dari bana yabni. Wa wal fa'u, dan mabni adalah cabang dalam isim. Bukan pokok, karena isim pada asalnya adalah mu'ah. Maka jika mabni maka harus ada sebabnya. Bahwa ma'la yataghayyaru akhiruhu bisa babil awamiri ada filati alihi, yaitu ma'item la yataghayyaru yang tidak berubah harokat huruf terakhirnya, bisa babil awamiri disebabkan amil-amil yang masuk padanya. Contoh isim mabni. Yang pertama al-mutmarah, isim domir. Semua isim domir itu mabni. Yang kedua asma'u syarti, isim syarat. Kaifama, mahma, kaifama, ainama dan semacamnya. Wa asma'u istibham, dan isim istibham. Yaitu semua yang digunakan untuk bertanya kecuali hal dan a. Karena adat istibham ya, alat yang digunakan, kita gunakan untuk bertanya, itu ada dua, ada yang harf dan ada yang isim. Dan istifham itu ada harfu istifham dan isim istifham. Yang harf itu cuma dua, a sama hal. Selain a dan hal, statusnya adalah asma'ul istifham. Wa asma'ul isyarati dan isim-isim isyarat. Hadza, hadzi dan seterusnya. Yang kelima, asma'ul af'al, isim fi'il. Isim fi'il itu mabni. Ada amin yang maknanya istajib. Ada sah maknanya uskut. Sah sama hak. Sah maknanya uskut, diam, diamlah. Maka mabni isim-isim istifham itu mabni. Kemudian asmaul mausulah, isim-isim mausul. Maka di sini disebutkan apa? 6 isim mabni, dhamir, isim isyarat, yang ketiga isim istifham, yang keempat isim isyarat, yang kelima asmaul af'al, isim fi'il, yang keenam asmaul mausulah. Faminhu ma yubna 'ala sukuni nahwu kam. Wa minhu ma yubna 'ala al-fathhi ka aynan. Wa minhu ma yubna 'ala al-kasri ka amsi. Wa minhu ma yubna 'ala dhammi ka haitu. Maka di antara isim mabni itu ada ma isim yubna yang mabni dengan tanda sukun. Contohnya kam tadi telah lewat ya. Dan ada yang mabni yubna, mabni dengan tanda fathah, contohnya aina. Ada yang mabni dengan tanda kasrah yaitu amsi, dan ada yang mabni dengan tanda dhammah yaitu haid. Wal aslu fil mabni ayyubna 'ala sukuni. Jadi ditegaskan dan hukum asal tanda untuk isim mabni adalah mabni dengan tanda sukun. Kemudian wal fi'lu dorbani, fi'il itu juga ada dua macam. Mabniun, mabni wal aslu, dan itulah hukum asal fi'il. Hukum asal fi'il itu mabni, beda dengan isim. Al asal untuk isim adalah mu'rab. Namun al asal untuk fi'il itu mabni. Maka wa mu'rabun wa wal fa'l, yang kedua adalah mu'rab, dan mu'rab itu adalah jarak. Wal mabni naw'ani, fi'il yang mabni itu ada dua macam. Karena fi'il itu ada tiga, yang mabni sudah dua sendiri. Maka dia adalah al-asl dalam fi'il. Yang pertama adalah al-fi'lu al-madhi. Fi'il madhi. Wa bina'uhu 'ala al-fathhi illa idza tasala bihi wawu jama'ah. Fayudammu nahwu dahu. Aw tasala bi damu dami waqin mutaharrikun. Fayus kanu nahu dorabtu wa dorabna. Fi'il yang mabni yang pertama adalah fi'il madhi, dan dia pada asalnya adalah mabni alal fathah, mabni dengan tanda fathah, kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama jika ittasalabi bersambung dengan wawul jamaah, wawu yang menunjukkan mereka laki-laki banyak, maka dia menjadi mabni ala dham. Fayudamu, maka didoma. Contohnya dorobu. Dorobu lam fi'ilnya adalah ba. Dan lam fi'il dari dorobu itu di fathah. Kenapa di fathah? Karena bersambung dengan wawul jamaah. Maka kita katakan untuk i'rab untuk dorobu, dorobu fi'lun ma'bin mabniyun alat domni lid istarihi fi wawul jamaah. Jadi fi'il mabdi dan fi'il mabdi adalah mabni dan mabninya adalah alat domni dengan tanda domah. Kenapa tanda domah? Lid istarihi fi wawul jamaah. Wal wawu domirun, wawu itu statusnya domir. Wal wawu domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Sedangkan wawu itu adalah domir mutasil, dia mabni karena semua domir adalah mabni. Mabniya dengan tanda sukun dan dia statusnya adalah sebagai fa'il. Jadi telah di awal telah kita sampaikan ada i'rab, ada i'rab lafzi dan ada i'rab takdiri. I'rab lafzi dan i'rab takdiri itu berlaku untuk isim-isim mu'rab. Berlaku untuk isim-isim mu'rab. Untuk isim-isim mu'rab maka i'rabnya imma lafzi dan imma takdiri. Namun untuk isim-isim mabni, untuk al-asma al-mabniyah, untuk isim-isim i'rab, maka ada isim-isim mabni, maka ada i'rab khusus, yaitu i'rab mahalli. I'rab mahalli. Maka i'rab ada tiga macam, ada i'rab lafzi dan ada i'rab takdiri, dan ini untuk jadi ini untuk isim yang mu'rab dan ada i'rab mahalli, i'rab tempat, status. Dan ini berlaku untuk isim-isim mabni. Sehingga tadi kita i'rab wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun, mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'i, fi mahalli raf'i. Ini istilah untuk i'rab mahalli. Untuk i'rab mahalli maka akan kita dapatkan ketika kita meng-i'rab satu kata ada kata-kata di mahal titik-titik. Maka kita katakan wawu ini itu fi mahalli rafi, dia dalam posisinya rafa. Dia statusnya atau posisinya adalah posisi rafa. Kenapa fi mahalli rafi? Kenapa dia mahalnya rafa? Fa'ilun, karena dia statusnya adalah fa'il. Dan fa'il semua fa'il adalah mampu. Yang kedua, dia jika ittashalat itu sambung dengannya dhamir rafa' mutaharik. Dhamir yang menunjukkan rafa' dan dia itu mutaharik, tidak sukun. Dhabtu, ini ta'nya disebut ta' mutaharikah. Tadi pagi ada ta' sakinah. Kali ini karena taknya dikasih sukun. Kalau dia taknya itu kehalkan, dikatakan tak mutaharikah. Maka dhabtu fi'lun madhi mabni ala dhabtu mabni itu dengan melihat huruf terakhir ala sukuni. Kalau fi'il dengan melihat lam fi'ilnya. Dhabtu lam fi'ilnya ba, dan ba itu berharokat sukun. Maka dhabtu fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Kenapa dia mabni ala sukuni? Litisalihi bita'il mutaharikah. Karena dia bersambung dengan tak mutaharikah, tak yang berhak. Wadah benar, sama kurang lebih demikian. Kemudian fi'il mabni yang ketiga adalah fi'il al-amri, fi'il amr. Wa bina'uhu ala sukuni. Dan fi'il amr itu mabninya dengan tanda sukun, idrib. Maka di sini lam fi'il yaitu ba itu sukun. Pukullah. Idribna. Pukullah wahai para pembuat. Ini lam fi'ilnya ba itu berharokat sukun. Maka idribna fi'lu amrin mabniun 'ala sukuni. Itulah asalnya, pada asalnya fi'il amr itu mabninya 'ala sukun. Namun ada pengecualian. Illa idza tasarra bihi dhamir tasniyatin au dhamir jam'in mudzakkarin. Au dhamirul mu'annatsatil mukhatabati fa'ala as-sinuni. Kecuali idza tasarra bihi, kecuali jika bersambung dengannya dhamir yang menunjukkan tasniyah, menunjukkan dua, yaitu dhamir berupa alif au dhamir jamak mudzakkar. Dhamir jamak mudzakkar yang berupa wawu. Atau dhamir mu'annatsah mukhatabah. Ya, mu'annatsah mukhatabah atau kedua. Bentuknya ya. Contoh yang bersambung dengan dhamir tasniyah diterima. Contoh yang bersambung dengan dhamir jamak mudzakkar diterima. Maka dhamirnya berupa wawu. Contoh yang bersambung dengan dhamir mu'annatsah mukhatabah itu lebih ya. Maka dalam kondisi ini, maka jika bersambung dengan alif isnain atau wawu jama'ah atau ya mu'annatsah mukhatabah, maka mabninya ala hadzin nuni. Mabni dengan membuang huruf. Kok bisa fi'il amr kok mabni ala dhammi? Ini dengan mengetahui asal mu'asal fi'il amr. Asal mu'asal fi'il amr. Asal mu'asal fi'il amr adalah fi'il mudhari'. Asal mu'asal fi'il amr adalah fi'il mudhari'. Dan untuk menjadi fi'il amr, maka ada beberapa tahap. Pertama, fi'il mudhari tersebut dijazmkan. Itu langkah pertama. Daraba yadribu. Ada kata dapatkan yadribu. Maka langkah pertama, step pertama, jazmkan fi'il ini yadrib. Langkah kedua, buang huruf mudhari'nya. Buang huruf mudhari'nya yang kedua. Bisa terbaca? Tidak bisa terbaca. Jika tidak bisa terbaca, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, beri alif supaya bisa terbaca. Beri alif supaya bisa terbaca. Maka jika fi'il amr itu bertemu dengan alif isnain alif tanda dua, maka aslinya adalah yaitu ribali. Ya, aslinya yaitu ribali. Tanda pertama jazmkah. Gimana jazmnya? Dengan membuang, dengan membuang nun. Ya teribah, jadi ya teribah. Saya bilang yang kedua, buang huruf mudhara'ah, yaitu ya. Belum bisa terbaca atau tidak? Tidak bisa terbaca, maka adalah langkah yang ketiga. Jika sudah bisa terbaca, maka cukup dua langkah. Jika sudah terbaca, maka cukup dua langkah. Jika tidak bisa terbaca, maka ditambah dengan langkah ketiga, yaitu diberi A. Buang huruf mudhara'ahnya, dan bisa terbaca, diberi A. Maka jadilah itu riba. Ketika juga itu ribu, itu asalnya ya tribuna. Asalnya ya tribuna. Fi'il mudhari', langkah pertama jazmta. Ya tribu. Ya tribu. Kita buang nunnya. Buang nunnya. Langkah yang kedua, buang huruf mudhari'. Kalau bisa, kalau tidak terbaca, maka diberi langkah yang ketiga, yaitu diberi alif. Maka jadi itribu. Dan kemudian diberi alif setelah wawu. Dan tadi kan nunnya dibuang, harusnya wawu itu tanpa teman. Maka untuk kemudian untuk ini, untuk bertemu dengan wali jamaah, maka berikan alif. Yang disebut alif riaya, atau ada nama yang lain ya, alif riaya. Alif riaya. Atau alif ikhoya. Artinya penjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari rancu. Menjaga dari kerancuan. Karena jika tidak diberi keran, tidak diberi alif, maka nanti bisa rancu dengan semisal kata-kata dengan fi'il mu'tal akhir, dengan fi'il da'a fi'il amalnya mudhar. Ya, fungsinya demikian. Supaya bisa untuk membedakan ini wawu, untuk membedakan ini wawu jamaah. Kalau ada dikasih alif maka ini wawu wawu jamaah. Nah, kalau kemudian tidak dikasih alif maka berarti ini wawu wawu asli fiilnya. Maka dikatakan idriba dan idribu itu mabani ala hadzi duni, mabani dengan bangun. Wa ilal muhtal, demikian juga kecuali fi'il muhtal, yaitu fi'il yang memiliki illah, yang memiliki illah. Maksudnya adalah muhtal akhir, muhtal huruf terakhirnya, yaitu fi'il yang memiliki huruf illah, dan huruf illah adalah alif, wawu dan ya. Maka jika dia fi'il muhtal akhir, maka ala hadfi harfil illah, maka tanda mabninya adalah dengan membuang huruf illah. Contohnya khasyiyah, jadi yakhsha. Ghaza jadi yaghzu. Roma, Roma yarmi menjadi irmi. Kalau khasyah yaksha, khasyah yaksha, maka dia ilahnya adalah, huruf ilahnya adalah alif. Ghaza yaghzu, huruf ilahnya wawu. Rama yarmi, huruf ilahnya ya. Maka yaksha menjadi ikhsha, membuang alif. Ghazan jadi urzu, membuang waw. Jadi irmi, membuang ya. Wal mu'rafu minal af'ali al-fi'lu al-mudari'u bisyarti alla yattasila bihi nunun inasi wala nunun tawqidi al-mubashirati nahu yadribu wa yaksha fa'in tatrat bihi nunun inasi hunia ma'aha ala sukuni nahu wal walidatu yurdi'na. Wa in tatala bi nun tawqidi al mubashirati huni ala al fathi nahu la yusjananna wa la yakunanna. Kemudian fi'il yang mu'rab itu cuma fi'il mudhari', wal mu'rab min al af'al, dan fi'il yang mu'rab itu cuma al fi'il al mudhari', fi'il mudhari' saja. Dan oleh karena itu dia disebut mudhari', karena dia mudhari' maknanya adalah apa? Apa tadi lagi? Ya, mirip, musyabih. Karena mudhari' itu maknanya musyabih, mirip. Itu mirip dengan isim. Dan tadi kita telah baca apa, apa keadaan asal itu isim? Mu'rab. Karena dia mu'rab, maka dia disebut mudhari'. Dia sama dengan isim. Itu sama-sama menyerupai isim dalam i'rabnya. Namun ini mu'rab dengan syarat, yaitu tidak bersambung dengan nunul inah, nun yang menunjukkan perempuan banyak, atau tidak bersambung dengan nun taukid langsung. Contoh yang terbebas dari nun inas dan nun taukid adalah yatribu dan yaksha. Yatribu di sini huruf fi'il sahih, tidak ada huruf ilahnya. Yaksha di sini ada fi'il mu'tal akhir, yaitu huruf ilahnya alif. Fa'in takhalat bi, jika bersambung dengan fi'il nunul inas, nun tanda perempuan banyak, maka menjadi mabni ala sukun. Contohnya yurdi'na wal walidat, dan para ibu, mereka adalah yurdi'na, mereka menyusui. Maka lam fi'ilnya ini adalah ain, dan lam fi'il dari yurdi'nya ini dibaca sukun. Kenapa dia dibaca sukun? Karena bersambung litisali binurul inas, karena dia bersambung dengan nun inas. Yang berikutnya adalah, dan jika bersambung dengan nun taukid, mubasir, dan itu langsung bertemu dengan nun taukid, maka mabni alal fathah. Contohnya layusjananna, ini nun taukidnya nun taukid sakilah, itu dengan harakat tasdid, sungguh dia akan di penjara. Walayakunan, ini aslinya ada non taukid, namun non taukid khafifah, itu nunnya disukun. Walayakunan, non ketemu non, walayakunan, akhirnya kemudian diidghamkan, terus kemudian ditasdid. Walayaku nan, kenapa kok tasdid? Karena ada nunnya asli, yaitu nun karena nun taukid khafifah. Sebagaimana di surat Al-Alaq juga ada, lanafa'an bin nasiyah. Itu tanwin di situ bukan asli tanwin, itu tanwin dari non taukid khafifah. Karena non taukid itu ada dua macam, ada non taukid khafifah, non taukid yang ringan yaitu yang berharakat sukun nunnya, dan ada non taukid sakilah, non taukid yang berat yang nunnya itu berharakat tasdid. Ini nunnya, angkatnya tersir, ini sukun, ini tersir. Contoh yang sakilah, lais dananna. Karena kemasukan nun taukid, maka lais dananna di sini mabni alal fathah. Itu lam fi'il dari lais dananna yaitu nun itu berharakat fathah. Walayakunan, itu contoh nun taukid khafifah. Wa inna ma'uriba al-mudhari'u li musyab bahadhi al-isman, fi'il mudhari' itu di'irab hanya karena gini sumpah dengan isi, karena itu dia dinamakan mudhari'. Wa amal hurufu fama baniyatun kulluha, adapun mabni maka adapun huruf maka seluruhnya adalah mabni. Bab ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Lirafi arba'u alamatin, yang pertama adalah rafa. Lirafi arba'u alamatin, ad-dhammatu wa ya al-aslu wal wawu wal alifu wan nunu wa ya na'ibatun 'anil dhammati. Untuk apa itu ada empat tanda, yang pertama dhamma, dan ini ada tanda akal, tanda asli. Sedangkan wawu, alif dan non adalah naibah pengganti dhammah. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'i mawadhi'. Ataupun dhammah, maka dia menjadi tanda untuk rafa' dalam empat tempat. Yang pertama, fil ismil mufradi munsharifan kana au ghaira munsharifin. Qala Allah wa id qala Ibrahim wa id qala Musa. Yang pertama untuk isim mufrad. Kata benda untuk menunjukkan tunggal. Baik dia munsharif bisa bertanwin atau ghairu munsharif. Istilah lain dari mamnu minas sharfi, ghair munsharif. Contoh yang munsharif, mufrad munsharif qala Allahu Allah. Contoh yang mufrad ghairu munsharif Ibrahim. Baik, qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berkata. Demikian juga Musa. Baik, qala Musa. Wa fi jam'i takfiri munsharifan kana au ghairu munsharifin. Nahu qala ashabu Musa. Wa masakinu ta'dawnaha. Wa min ayati al-jawahi. Kemudian untuk jamak taksir, baik munsharif atau ghair munsharif, bisa bertanwin atau tidak bisa bertanwin. Contoh yang munsharif ashab, bentuk jamak dari sahib. Berkata para sahabat Nabi Musa. Yang ghair munsharif contohnya masakin, bentuk jamak dari maskan, artinya tempat tenang, tempat tinggal. Rumah disebut maskan karena orang ketika masuk rumah dia mendapatkan ketenangan bertemu dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dan satu lagi tidak dia dapatkan di tempat yang lain. Dan tempat rumah, rumah-rumah yang tak tahu tengah engkau terhidoi, engkau sukai. Kemudian contoh ghair munsharif wa min ayati al-jawari. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-jawari. Al-jawari itu bentuk jamak dari al-jariyatu. Atau bentuk jamak dari jariyatun. Jariyatun maknanya perahu. Maknanya kapal. Walamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air sudah meluap, maka kami naikkan kalian di atas perahu. Kemudian wa fi jam'i mu'anatis salimi wa ma humira alaihi. Dan yang ketiga adalah untuk jamak mu'anat salim. Wa ma humira alaihi. Dan apa yang dan isim-isim yang disamakan dengan jamak mu'anat salim. Maka ada jamak mu'anas salim, ada mahmul di jamak mu'anas salim. Dan mahmul di jamak mu'anas salim, atau disebut juga mulhaq di jamak mu'anas salim. Mahmul bijamak mu'anas salim yang disamakan dengan jamak mu'anas salim ada satu isim yang i'rabnya mengikuti i'rab jamak mu'anas salim, akan tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk jadi jamak mu'anas salim. Demikian juga ada istilah mahmul di jamak mudzakkar salim, atau disebut juga mulhaq mim lam haqq. Mahmul mim haq mim mim haq mahmul mim haq mim wawu la. Maka mahmul di jamak mu'anas salim, artinya i'rab yang mengikuti jamak mu'anas salim, akan tapi tidak memiliki kriteria untuk masuk dalam jamak mu'anas salim. Mahmud atau mulhaq jamak mudzakkar salim, artinya i'rab yang mengikuti i'rab jamak mudzakkar salim, akan tapi tidak memiliki syarat untuk menjadi jamak mudzakkar salim. Apa contohnya? Kita lihat contoh untuk jamak mu'anas salim. Dhammah untuk tanda jamak mu'anas salim, idza ja'al mu'minat. Al-mu'minat ini isim jamak mu'anas salim. Contoh mahmul atau mulhaq jamak mu'anas salim itu ula wa ulatul ahmali, dan wanita-wanita yang hamil. Ulat, ulatu itu di sarah mutamiyah dikatakan dia adalah isim jamak, namun tidak ada bentuk mufradnya. Dia adalah isim jamak, namun tidak ada bentuk mufradnya dari lafadznya. Ya, yang selafat dengan itu. Nah, ulat itu tidak memenuhi syarat untuk jadi jamak mu'anas salim, karena syarat jamak mu'anas salim, syarat, bahkan syarat yang pertama itu adalah perempuan atau sifat perempuan. Mukminah ini sifat perempuan. Sedangkan ulat itu tidak masuk, tidak masuk perempuan atau sifat perempuan, maka dia tidak bisa. Akan tapi orang Arab mengi'rabkannya dengan i'rab mu'anas salim, maka orang nahwu kemudian membuat istilah ini bukan mu'anas salim, jamak mu'anas salim, namun ini mahmul atau mulhaq jamak mu'anas salim. Kemudian dhamma juga untuk tanda fil fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Wanita-wanita yang hamil. Artinya tetap jamak. Artinya tetap jamak. Artinya tetap jamak. Artinya tetap jamak. Namun dia tidak memenuhi persyaratan untuk jamak. Nah, ulat itu senada dengan atau sejenis dengan uli, ul amri dan semacamnya. Jadi bukan bukan perempuan, kalau ulat bukan perempuan, bukan sifat perempuan. Kalau misalnya dari Anisaul Ahmar itu lanjut apa enggak? Kalau Anisa maka terusnya itu Anisa al-Hawamil, perempuan-perempuan yang hamil. Nah, kalau mau pakai tetap mau pakai ahmal ya, ya pakai ahmal atau hamil ya, maka ulah tu ahmal. Kalau dengan ahmal itu berarti mufrad ya. Ahmal, ahmal itu jamak, jamak dari hamil. Dan hamil di sini masdar di mana maf'ul. Masdar di mana hamlun, hamlun itu kan bawaan, membawa, perbuatan menggendong, perbuatan membawa. Namun ulatul ahmad itu maksudnya bukan perbuatan menggendong, akan tetapi dia memiliki ulat itu memiliki, ya, memiliki sama semacam uli, ulil amri yang memiliki urusan. Dia memiliki, namun untuk menunjukkan perempuan. Maka ulatul ahmal itu ahmal itu kan bukan membawa, kan? Tapi sesuatu yang dibawa, wanita-wanita yang memiliki sesuatu yang dibawa, yaitu janek. maka dia masdar bermakna maf'ul. Hamlun itu maknanya maf'ul. Karena hamlunnya itu kan perbuatan membawa. Perbuatan membawa. Ulatul hamlin misalnya kita ganti ulatul ahmad enggak. Maka maknanya bukan masdar, kan, tapi maknanya maf'ul. Wanita-wanita yang memiliki sesuatu yang dibawa. Kemudian yang terakhir, wawu dhamma itu tanda rafa untuk fi'il mudhara yang tidak bersambung di akhir pada huruf terakhirnya syai'un sesuatu pun. Artinya fi'il mudhara tersebut tidak bersambung dengan alif husnaini, tidak bersambung dengan wawul jama'ah, tidak bersambung dengan nunun, nunun niswah. Nafa'u darajati man nasya', nafa'u darajati man nasya', kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki. Nafa'u yang marfu' dengan dhamma, nasya'u juga marfu' dengan dhamma, karena huruf terakhirnya yaitu ain tidak tersambung dengan sesuatu pun, dan nasya' hamzahnya huruf terakhir tidak tersambung dengan sesuatu apapun. Wallahu yad'u ila darussalam. Dan Allah itu yad'u mengajak kepada darussalam, mengajak ke surga, kampung keselamatan. Maka di sini nampak nanti jika fi'il mudhari' mudhara' bersama dengan wawul jama'ah, maka jika dia mansub maka dibuang nunnya nanti jadi alif-alif riayah. Misalnya antara yada'u sama yada'una. Yada'u sama yada'una. Yada'una itu bersama dengan wawul jama'ah. Da'an yada'u, yada'una. Yada'u itu mufrad, fa'ilnya tunggal. Kalau kita masuki amil nasab, maka lan yada'uwa sama lan yada'u, ya kan? Lan yada'uwa sama lan yada'u. Gimana kalau tidak ada harokatnya? Membedakan ini untuk mufrad apakah ini untuk jamak, antara lan yada'uwa sama lan yada'u, yang ini untuk yang mufrad sama untuk yang jamak. Gimana bedakannya? Seandainya setelah nun dibuang tidak ada alif, tidak bisa lah. Kacau, rancu, orang itu bingung ini mufrad ataukah jamak. Karena mungkin mufrad, mungkin jamak. Maka setelah jika bertemu dengan maul jamaah ketika mansub atau majzum, maka dibuang nunnya, maka nunnya itu jadi dengan alif, namanya alif riayah atau alif riqayah, supaya tidak rancu dengan yang fa'ilnya, dhamir fa'ilnya adalah mufrad. Paham? Ini letak riayah menjaganya. Jika kita bisa kalau maka karena ini tidak ada alifnya, kita mengetahui ini adalah untuk mufrad. Nah, sehingga bacanya lan yada'uwa. Dan tapi karena ini ada alifnya, alif riayah, maka kita tahu ini adalah bertemu dengan wawul jamaah. Mereka lan yada'u, mereka tidak akan mengajak. Maka jika alifnya tidak ada, maka kita akan terjadi kerancuan iltibas. Karena itu untuk menjaga dari kerancuan, maka sebilang alif, sehingga alifnya disebut wikoyah, alif penjaga, penjaga dari kerancuan, riayah, pengembala, atau penjaga dan kasih. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Sebelumnya tadi pagi ada yang menanyakan tentang had. Tadi kita katakan berdasarkan saya bacakan dari Sarah Mutamimah, itu had itu adalah dibaca taknya dibaca kasrah kecuali jika bertemu dengan wawu wawul jamaah. Di Sarah Mutamimah Fawakih Daniyah dikatakan had dikasil tak. Namun ada buku yang mengatakan jika bersambung dengan dua orang maka hata. Hata habis tak dikasih alif. Nah, kita kita bandingkan dengan keterangan di sini hati itu dikasil tak dengan kasat tak ila idza tasala bihi dhamiru jama'atil mudzakkarin. Maka taknya itu dikasrah kecuali jika bersambung dengan dhamir jamaah mudzakkar. Fahina izin yudhamu. Maka pada saat itu kemudian didhamah nahu hatu. Kemudian kenapa demikian? Nah, hat itu mabni dengan membuang huruf illah. Jadi dijelaskan bahasanya hati itu fi'il amr. Menurut Mutamimah yang dirojekan oleh penulis Mutamimah, dia fi'il amr. Fi'il amr dengan fi'il amr kan mabni. Ini fi'il amr mabni dengan membuang huruf illah. Yang huruf illah ini ada di akhirnya. Untuk had yang dibuang adalah ya. Maka dia wazannya sama dengan irmi. Oh, mayarmi irmi. Maka ada ya yang dibuat irmi. Duanya apa? Di amsilah irmi irmiah. Terus ir apa? Irmu. Terus irmi irmiah irmina. Maka demikian juga dengan had. I'rabnya sama dengan irmi. Hati hatia hatu. Hati hatia hatina. Maka taknya itu kasrah tuh. Kecuali ketika bertemu dengan wawul jamaah hatu. Karena kasrahnya hati hatia hatu, hati hatia hatina. Maka taknya kasrah. Selalu kasrah kecuali ketika bertemu dengan wawul jamaah. Itu dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh penulis Mutamimah, yaitu ini adalah fi'il amr. Nggak tahu kalau kemudian jadi hata itu dari mana asalnya, atau karena itu jadi isim fi'il mula mendatang. Dan jika membuang huruf di sini ditegaskan di Sarah Mutamimah, hati itu membuang ya. Maka jika ditakut fi'il amarnya dan dia fi'il amar, maka nanti yang muncul ketika bertemu dengan dhamir isnain, maka nanti ya-nya akan muncul. Demikian sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa alu ta'ala alhamdulillahi wa bil alihi wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Bu Aisyah Yudi. Ada. Bu Lukman. Agus. Ahmad Fardan. Ahmad Haudi. Andri. Angkasa. Aulia. Bagus. Bagus P. Chandra, Firandi, Fursan. Kinanjar Fursan itu pasukan penunggang kuda, tentara penunggang kuda. Hanafi Abu Hafsa Hari Heri Ipan Johan M. Adi Mega Akmal Wafur Ronald. Orang dekat pagi gak kelihatan. Murianto Rahmat Setiawan Rian Salman Sarif Pak Urianto Yudi Prabowo Kunta Kunta Nasrullah Amin Abu Nu'man Bara Ya, kalau kalau siang tiga, saya dah lain anda pasti kau tu pun. Ini tadi kan saya kan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya di awal.